Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam majlis ini, di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga pertemuan ini menjadikan amalan saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kasratul zilzal wa taqarrubuz zaman. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya gempa bumi. Wa taqarrubuz zaman, dan waktu itu terasa dekat. Sehari bagaikan satu jam, seminggu bagaikan sehari, sebulan bagaikan seminggu, setahun bagaikan sebulan. Tidak terasa waktu itu dekat. Ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika ini terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita alamat, tanda sughra, tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan dengan hari akhirat. Dan hari-hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya. Apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian ini? Salah satu yang bisa kita ambil dan kita petik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan bahwa Dia yang maha mampu, maha besar, maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang merajai, Dia yang memiliki, maka Dia yang berhak untuk diibadahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan gempa atau musibah atau bencana, itu semua terjadi Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan ulah tangan kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum ya'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampaklah kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Liyudhiqa ba'dha, agar mereka merasakan apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un. Maka Allah beri azab mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu semua adalah peringatan Allah kepada kita. Bagi yang terkena langsung musibah itu, itu merupakan musibah untuk dia. Tapi bagi yang belum terkena atau tidak terkena, maka Allah ingin memberikan peringatan bahwa Allah mampu untuk melakukannya. Maka bagi seorang muslim, harusnya dia takut dengan perkara ini. Bayangkan jamaah, kalau seandainya orang cuma mengatakan, ah kejadian ini cuma kejadian alam, atau kejadian ini karena hanya pergerakan alam. Subhanallah. Bayangkan, kota Palu dengan satu kota, satu waktu bisa tiga kejadian alam yang luar biasa. Pertama, Allah jadikan gempa yang di pinggir laut terpukul dengan tsunami. Hancur. Semua rumah di pinggir laut rata. Bahkan apapun yang ada di pinggir laut semuanya rata. Mungkin mereka yang di gunung mengatakan tsunami buat yang di pinggir laut. Tidak. Allah jadikan di waktu yang sama, di hari yang sama, di kejadian yang sama, yang di pinggir gunung, yang di perbukitan, Allah amblaskan tanahnya. Mereka terkubur, dimakan tanah. Ya subhanallah. Bahkan ribuan rumah terkubur. Yang tersisa tinggal atapnya. Begitu terkubur, tanah semuanya menggulung dan melipat seolah-olah memakan mereka yang ada di dalamnya. Wallahi, saya melihat sendiri tempat ini. Ini betul-betul sejauh mata memandang perumahan Prumnas tenggelam, dimakan oleh tanah. Sampai sebagian orang yang lewat ke sana melihat jenazah-jenazah mayit-mayit, sebagian sudah terkubur, sebagian tangannya keluar. Tapi mau diapa? Ini kejadian yang di Prumnas. Dan di satu lagi, di Petobo, Allah keluarkan lumpur. Lumpur yang bagaimana? Lumpur apabila orang sudah masuk ke sana, tidak bisa ditarik oleh satu orang. Saya ketemu seorang yang saksi mata, kata dia, di malam itu jam 9 malam saya kembali ke Petobo karena saya ingin mencari istri saya. Tapi yang saya lihat perempuan-perempuan atau sebagian orang terkubur sedadanya. Saya ingin menolong dia, kata dia. Saya ingin menolong dia agar dia keluar dari lumpur, enggak bisa. Lumpur, orang masuk lumpur enggak bisa ditolong. Begitu pagi, lumpurnya mengeras. Dan tidak berwarna coklat, berwarna keabu-abuan. Tinggi lumpurnya hampir 10 meter lebih. Dan semua rumah yang di atasnya terbawa hampir 1 kilometer. Satu kampung bergeser. Ya subhanallah. Satu waktu, di satu tempat, satu kota, tapi tiga kejadian. Adakah yang bisa mengatakan atau adakah yang bisa yang menyebutkan bahwa ini kejadian hanya kebetulan? Gak ada. Ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di laut ataupun di bumi. Di laut ataupun di darat. Maka apa hikmah bagi kita? Hikmah bagi kita, jangan membiarkan kemaksiatan. Bukan jangan kita melakukan maksiat saja. Kita katakan jangan membiarkan kemaksiatan. Karena membiarkan dan tidak melakukan berbeda. Banyak orang tidak melakukan kemaksiatan, tapi tidak mengingkari kemaksiatan. Tidak mengingkari kemaksiatan, walaupun dia tidak melakukannya, maka ini pun bisa sebab datangnya musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anuhliku fina salihun. Ya Rasulullah SAW, apakah mungkin kami ini dihukum, diazab, diberikan bencana sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Rasul mengatakan, na'am, iya. Jika telah banyak kerusakan, jika telah banyak kemaksiatan, orang soleh cuma diam, orang soleh tidak mengingkari, maka ini salah satu sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita. Maka itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kejadian-kejadian alam ini yang menunjukkan pada satu keadaan, yaitu Allah yang Maha Kuasa, hanya Dia Raja semesta alam. Maka tauhid kita harusnya dengan kejadian alam ini tauhid kita bertambah. Yukhawifu bihi ibadah. Karena Allah memberikan takut, ancaman kepada hamba-hambanya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga pernah membahas. Kita pernah membahas dalam kitab ini, kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa', salah satu dampak daripada dampak-dampak dosa akan rusaknya alam. Akan dicabutnya barokah. Akan keringnya air, akan hilangnya panen, akan tumbuhnya dan menyebarnya penyakit-penyakit dan wabah. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala kejelekan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, pembahasan tentang penyakit dan obatnya. Penyakit maksiat dan obatnya adalah ketaatan. Kita telah membahas di pertemuan yang lalu bahwa syaitan selalu memerangi kita. Maka jaga pos telinga, sudah kita bahas telinga harus dijaga. Jaga pos mata, kita sudah bahas bahwa mata ini pintu untuk masuk ke hati. Hari ini kita akan membahas tentang jaga lisan. Jaga pos lisan kita. Jika lisan ini rusak, maka akan rusak hati. Jika rusak hati, maka akan rusak amal. Jika rusak amal, rusak perbuatan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Sabaha ibnu Adam fa inna a'dha'u kullaha tukaffiru lisan. Fa idza asbaha ibnu Adam, jika telah masuk pagi, seorang manusia masuk waktu pagi, fa inna a'dha'u tukaffiru lisan. Seluruh anggota badan mengingkari lisan. Artinya mengatakan kepada lisan, ittaqillah, wahai lisan, mulut, hati-hati. Fa istaqamta, jika engkau lurus, kami lurus. Fa in a'wajta, a'wajna. Jika lisan ini jelek, bengkok, salah, maka anggota badan yang lainnya pun rusak. Maka dari itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas di sini, orang yang mau selamat amalnya, jaga pos-pos yang telah disebutkan. Pos telinga, pos mata, pos mulut. Kenapa ini dijaga? Kita telah bahas kemarin. Karena ini pintu masuk ke dalam hati. Ke dalam hati. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, hati terpengaruhi, hati ingin, maka hati akan memerintahkan tangan, memerintahkan kaki. Hati kalau sudah berkehendak, maka dia akan menjadi raja dari seluruh anggota badan. Maka yang paling sering dan menjadi target utama dari syaitan adalah dia menguasai hati. Kita sudah bahas sebenarnya ini, ya. Kenapa mata harus ditundukkan? Karena mata mengabarkan ke hati. Kalau hati sudah pengen, sudah ingin, maka dia akan berpikir. Kalau imannya tidak ada, dia berpikir dengan yang jelek. Tinggal tunggu kesempatan. Maka hati kalau sudah punya kesempatan, nafsu sudah punya kesempatan, syahwat sudah punya kesempatan, birahi sudah punya kesempatan, dia akan perintahkan tangan. Dia akan perintahkan kaki. Dia akan perintahkan semua anggota badannya untuk melakukan dan mengaplikasikan keinginan hati. Maka itu, kata Ibnu Qayyim, farabitu, jaga. Jaga posko-posko ini agar tidak bisa masuk setan ke dalam hati. Karena dia ingin menguasai hati. Kita sudah bahas posko mata, posko telinga. Sekarang membahas tentang thaghrul lisan. Menjaga lisan kita. Lisan ini termasuk salah satu amalan atau salah satu anggota badan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ay syai'in akthar ma yudkhilun nas nara. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Perhatikan pertanyaan. Apakah dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Rasul mengatakan al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Ternyata sumber dosa-dosa besar dua ini, mulut dan kemaluan. Kenapa orang bisa saling membunuh? Ternyata mulutnya mencela. Gak mungkin tiba-tiba membunuh kecuali mulut dulu yang melakukan melukai. Kenapa orang bisa saling bermusuhan? Mulut. Maka Rasul mengatakan, kenapa orang bisa kufur? Bahkan ternyata kebanyakan amalan-amalan kekufuran gara-gara lisan. Kenapa orang bisa masuk Islam? Karena lisan. Lisan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa lisan ini hal yakubun nasu ala wujuhihim illa masaidu ala sinatahum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah manusia kebanyakan mereka tersungkur masuk dalam neraka kecuali dikarenakan lisan-lisan mereka. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, rubba fa innal abdu la takallama bi kalimatin mayulkilaha balan. Bisa jadi seorang mengucapkan sebuah kalimat yang dia mayulkilaha balan, ketika dia mengucapkan dia enggak terlalu peduli dengan ucapannya, yarfa Allahu biha darajat, padahal dengan ucapannya itu Allah angkat derajat dia di surga. Wa rubba rajulin, bisa jadi seseorang yatakallama bi kalimatin, dia mengucapkan sebuah ucapan mayulkilaha balan, ketika dia mengucapkan ucapan dia enggak sadar, enggak terlalu memperhatikan, yahwi biha finnari jahannam, padahal dengan ucapan itu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Berarti ucapan ini, lisan ini, ternyata ini yang bisa menyebabkan banyak orang masuk ke dalam neraka. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man yatman li baina lihyatai wa baina fakhridai adman lahul jannah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku ma baina lihyatai, barang siapa yang bisa menjamin untukku di antara dua lihyahnya, dua kumisnya, maksudnya dia bisa menjaga mulutnya, wa man yatman li ma baina fakhidai, dan siapa yang bisa menjamin di antara dua pahanya, kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Orang yang bisa jaga lisannya, orang yang bisa jaga kemaluannya, Rasulullah mengatakan atman lahul jannah. Berarti lisan ini salah satu senjata iblis agar menjerumuskan kita dalam dosa yang besar. Maka kata Ibnu Qayyim, jaga lisan. Karena dia paling mudah keluar. Terkadang keluarnya juga tanpa disadar, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, mayul kilah balan, ketika keluar dia enggak terlalu memikirkan, padahal dengan kalimatnya yahwi biha finari jahannam, padahal dengan ucapannya itu dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam, ya dzubillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyas mut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia jaga lisan, diam. Bahkan terkadang sebagian orang enggak sadar, dia bercanda, padahal bercanda dia termasuk lisan yang salah. Dia berolok-olok, padahal olok-olok termasuk lisan yang salah. Bahkan Rasul mengatakan wailun, wailun, wailun, celaka, celaka, celaka, liman kadhiba liyudhika bihin nas. Kata Rasulullah SAW, celakalah, celakalah, celaka siapa ya Rasulullah? Orang yang sengaja berdusta agar manusia tertawa. Bercanda, tapi ternyata bercandanya masuk neraka. Di mana tempatnya? Lisan. Wailul likulli humazatil lumazah. celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Di mana mengumpat dan mencela? Di lisan. Sampai Allah turunkan satu surat, wailul likulli humazatil lumaza. Celakalah mereka yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat dan mencela letakkan lisan. Wa may yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang terus menjaga. Maka orang yang bisa menjaga lisannya berarti orang yang dia akan terjaga dari jerat-jerat syaitan yang menjerumuskan dia dalam kejelekan. Ini salah satu posko, kata Ibnu Qayyim rahimahutaala, posko bahwa syaitan akan mengganggu dan berusaha agar manusia menganggap ringan apa yang dia ucapkan, padahal apa yang dia ucapkan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat dosanya. Bisa juga lisan yang keluar dari lisannya seolah-olah ringan di sisi dia, padahal berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisan bisa menyebabkan berat timbangan pahala. Lisan bisa menyebabkan berat timbangan dosa. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanakallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat khafifatani fil lisan, yang dua kalimat ini ringan di mulut. Saqilatani fil mizan, tapi timbangannya berat di timbangan Allah. Wahabibatani ila rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ternyata lisan juga bisa menyebabkan berat timbangan di yaumul kiamah. Apa yang paling berat menyebabkan timbangan di yaumul kiamah? Yang paling berat di yaumul kiamah pahala seorang muslim itu pun amalan lisan. Amalan mengucapkan la ilaha illallah. Sampai nanti akan datang di yaumul kiamah, orang yang ditimbang amalannya, ma ya'mal khairu qat, dia sampai lupa, enggak pernah beramal sama sekali. Didatangkan dia, ditanya kepada dia, apakah engkau pernah beramal? Tidak, aku enggak pernah beramal, kata dia. Hari ini engkau tidak dizalimi. Engkau pernah beramal? Padahal sudah ditimbang kejelekan dan dosanya itu sebanyak 7 lembar. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Dia memiliki 7 lembar catatan kejelekan yang satu lembar sejauh mata memandang. Lalu ditanya kepada orang ini, apakah engkau pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun? Dia kata, enggak pernah. Al-yaum, hari ini tidak ada kezaliman. Maka dikeluarkan orang tadi sebuah kertas sebesar bitokoh, sebesar KTP. Ternyata dia pernah melakukan amalan kebaikan sebesar KTP ini. Yang tadi catatan, 7 catatan sejauh mata memandang ini diletakkan satu timbangan, dan amalan bitokoh ini diletakkan timbangan yang lain. Ternyata amalan bitokoh ini adalah kalimat dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 timbangan catatan kejelekan. Lisan bisa jadi amal terbaik. Lisan bisa mengantarkan kekufuran. Perhatikan lagi bahaya lisan. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum pulang dari perang. Ketika pulang dari perang, berjalan bersama sebagian orang-orang munafik yang ikut perang. Orang munafik tapi ikut perang, amalannya perang, Pak. Tapi dalam perjalanan dia mengolok-olok, bercanda. Dia bilang, "Ma ra'aina mithla qura'un haula." Kami enggak pernah lihat orang seperti qurra. Qurra itu tukang baca Quran maksudnya. Kenapa? Arghab butun. Perutnya paling gede, banyak makan. Wa akzab ila alsina, mulutnya banyak dusta. Wa ajman inda liqa, dan paling penakut kalau ketemu musuh. Apa bercandanya? Mengatakan qurrauna, orang-orang yang baca Quran ini perutnya gede, banyak makan, lalu lisannya dusta, lalu penakut kalau ketemu musuh. Bercanda padahal. Akhirnya sahabat yang satu mendengar, datang ke Rasulullah mengabar, la ukhbiranna ka Rasulullah. Aku akan kabarkan ucapan ini ke Rasulullah. Akhirnya, begitu dia lari ke Rasulullah SAW, ingin mengabarkan ucapan orang-orang munafik yang mengolok-olok para sahabat, turun ayat sebelum datang sahabat itu ke Rasulullah. turun ayat lebih dahulu sebelum dia mengabarkan ke Rasulullah, Allah turunkan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastakbirun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah apakah dengan Allah, qul abillahi wa ayatihi, apakah dengan ayat-ayat Allah, kuntum tastahzi'un, kalian bercanda dan mengolok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Begitu turun ayat ini, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka tarik pelana-pelana kuda Rasulullah SAW. Sampai dalam sebuah riwayat, mereka seolah-olah bergantung di pelana kuda Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma bercanda, kami cuma bercanda. Sampai sendal mereka tertinggal karena terseret-seret. Mengatakan, ya Rasulullah, kami ngomong itu cuma bercanda. Kata Allah, qul abillahi, apakah dengan Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Rasulullah, kalian mengolok-olok dan bercanda. La ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan. Perhatikan ini. Bercanda, ngolok-ngolok para sahabat, mengatakan sahabat itu pendusta, paling banyak makan dan paling penakut. Turun Quran langsung mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Dosa apa itu? Dosa lisan. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, ini termasuk posko yang terbesar, pos yang harus dijaga, jangan sampai setan menguasai pos ini sehingga menganggap kecil padahal besar di sisi Allah. Sehingga menganggap ringan padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa besar. Mereka orang munafikin tadi ketika mengolok-olok para sahabat, mereka anggap itu biasa. Bercanda, main-main setelah pulang daripada peperangan. Ternyata itu enggak besar, ternyata itu tidak ringan di sisi Allah. Ini yang diinginkan oleh ayat yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwa posko lisan, jaga lisan, ini termasuk salah satu amalan yang harus kita perhatikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, fa'innal mar'ah tusailil lail wa tasaddaqa bi amwaliha wa tu'di jiranaha wa qila hiya finnar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang sholat malamnya banyak, yang sedekahnya banyak, tapi tu'di jiranaha, tapi dia menyakiti tetangganya. Maka ditanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana perempuan ini? Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar. Ini perempuan masuk neraka. Lalu Rasulullah ditanya tentang seorang perempuan yang sholatnya cuma sholat wajib. Puasanya pun sedikit, sedekahnya pun sedikit, sedekahnya pun sedikit, tidak banyak. Wala tu'di ahadan, tapi lisannya enggak pernah menyakiti seorang pun. Ketika Rasulullah ditanya ini, maka Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah, dia masuk surga. Sholatnya 5 waktu, sedekahnya sedikit, tapi lisannya enggak pernah nyakitin orang, hiya fil jannah. Sholatnya banyak, qiyamul lailnya banyak, sedekahnya banyak, tapi tu'di jiranaha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan perbuatannya, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena amalan soleh yang banyak itu sunnah, tapi dia melakukan sebuah yang haram, yaitu menyakiti tetangga. Orang yang kedua, amalan wajibnya cukup, amalan sunnahnya enggak banyak, tapi tidak melakukan yang haram. Maka Rasul mengatakan, hiya fil jannah, dia masuk ke dalam surga. Allah musta'an. Kita mulai baca perkataan Ibnu Qayyim rahimah ta'ala dalam fasal ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, thughur lisan, thumma yaqul. Kemudian iblis berkata kepada pasukannya. Ya mungkin di yang terjemahan itu ada pada halaman 217. Kumu ala thughur lisan, fa inna thughur lisan a'zam. Ayo bangun. Kata dia, ayo kita pergi. Ayo jaga pos lisan. Ia adalah pos yang agung dan merupakan tanda kekuasaan. Buatlah ia mengucapkan, wa huwa qibalatul malik. Itu dia tempat kekuasaan dan kerajaan. Fajrahu alaihi min kalama yadhurru wa la yanfa. Usahakan, jadikan lisan dia itu mengucapkan sesuatu yang mayadhurru, yang merusak, memudaratkan dia, wa la yanfa. Wamna'u. Iblis ini mengatakan pada pasukannya, tahan dia, cegah dia, hanya jadi alai syai'un mimma yanfa', cegah lisan untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. paksa lisan, suruh lisan untuk mengucapkan sesuatu yang mudarat dan tidak bermanfaat. Kata dia di sini, wamna'u an yajri 'ala syai'in mimma yanfa'u. Tahan lisan itu. Ganggu dia manusia agar jangan sampai lisannya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat seperti zikir kepada Allah dan istighfar dan tilawatul kitab, membaca buku, wa nasihatul ibadih, dan memberikan nasihat kepada hambanya. Wa takallam bil ilm nafi', tahan lisan, jangan sampai lisan itu mengucapkan dengan ilmu jangan sampai lisan itu berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, kata iblis ini. Fa yakunu lakum fi hadhihi thughur amranun 'aziman. Lalu iblis mengatakan kepada pasukannya, bagi kalian untuk posko lisan ini ada dua perkara yang agung. Yang pertama, la tubaluna bi ayyihima dafartum. Apa saja yang bisa kalian lakukan di antara kedua ini, maka lakukan. Yang pertama, usahakan, kata iblis kepada pasukannya, takallum bil batil. Usahakan manusia agar supaya berbicara tentang kebatilan. Kebatilan. Kerusakan. Maksiat. Perucapan yang paling batil dan ucapan yang paling rusak, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengucapkan dan berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak diketahui ilmunya. Mencela orang itu jelek, mencemooh orang itu jelek, mencaci orang itu jelek, tapi lebih jelek lagi berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi alsinatikumul kadzib hada halal wa hada haram. Lima tasifu bi alsinatikumul kadzib, jangan engkau mengucapkan dengan lisanmu yang dusta, hada halal wa hada haram. Ini halal dan ini haram, padahal Allah tidak pernah menghalalkan, tidak pernah mengharamkan. Ini juga termasuk usaha syaitan agar seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ini termasuk dosa besar. Maka dikatakan di sini, ya, fa yakunu lakum fi hadzal thughur amran. Yang pertama, lakukan, kata syaitan kepada pasukannya, untuk posko lisan ini usahakan dua perkara ini. Yang pertama, usahakan lisan manusia berbicara tentang yang batil. Fa in mutakallim bil batil akhun min ikhwanukum. Kalau dia mengucapkan sebuah kebatilan, kerusakan, maka dia telah menjadi teman kalian. Wa min akbari jundukum wa awanikum, bahkan dia akan menjadi pasukan kalian yang terbesar dan akan menjadi penolong kalian yang terbesar. Maksudnya, ini seolah-olah konteks pembicaraan antara Raja Iblis dengan pasukannya. Apa kata Raja Iblis kepada pasukannya? Kamu usahakan manusia itu berbicara yang batil. Kalau dia sudah berbicara yang batil, yang salah, nanti dia bisa menjadi anggotamu. Bisa menjadi pasukanmu, bahkan dia bisa menolongmu. Menolong iblis untuk apa? Menyesatkan manusia. Dan ini pun terbukti. Bagaimana buktinya? Buktinya kalau ada orang berucap sesuatu ucapan yang batil, lalu orang lain mendengarkannya dan mengiyakannya, orang lain akan terpengaruh. Ketika orang lain akan terpengaruh, orang lain akan membenarkan ucapan yang batil dan salah tadi. Sehingga orang yang membenarkannya akan meninggalkan kebenaran dan akan mengikuti kebatilan. Siapa yang memerintahkan dia berucap seperti itu? Banyak sekarang contohnya. Orang berucap dengan ucapan yang batil, padahal ucapannya itu sedang menolong syaitan menjauhkan manusia dari agama Allah. Banyak. Banyak sekali. Yang na'udzubillah, beberapa bulan yang lalu kita mengatakan LGBT itu enggak ada larangan dari Islam. Ini ucapan batil ini. Apa tujuannya? Tujuannya agar manusia ragu. Benar enggak sih? Ragu dengan itu. Ini yang terlalu jauhnya. Tapi ada level-level yang lebih samar lagi. Ini level-level yang jauh. Oh, jilbab itu enggak wajib. Ini perkataan batil. Supaya apa? Dia akan menjadi barisan-barisan setan menjauhkan manusia dari agama Allah. Ini kata di sini. Dia min akbari jundikum, orang seperti ini akan menjadi pasukan kalian yang terbesar. Wa awanikum, akan menolong kalian, kata iblis. Memperkuat barisan iblis. Menjauhkan manusia dari agama Allah. Lah, level ucapan-ucapan batil ini berlevel-level, bermacam-macam kesamarannya, kerabunannya, keabu-abuannya bermacam-macam. Kalau yang kita contohkan ini membenarkan LGBT, membenarkan tidak berjilbab, ini hampir orang Islam yang sholatnya benar, baca Qur'annya benar, pasti tahu. Tapi ada yang lebih samar lagi, ucapan-ucapan yang pada hakikatnya menolong syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan itu lebih jelek daripada orang mencela, mencemooh. Kita mencela orang yang tersakiti satu orang. Dosa tidak? Dosa. Karena Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah yang mengumpat dan mencela. Tapi kalau dia mengucapkan kebatilan dan kebatilan ini dianggap benar oleh orang lain sehingga orang lain tersesatkan, dia telah menjadi pasukan setan dan memperkuat setan. Yang seperti ini akan dirawat oleh setan dan dihias-hiasi oleh setan, bahkan akan dibesarkan oleh setan. Diopinikan bahwa dia hebat, diopinikan bahwa dia bijak, diopinikan oleh setan bahwa dia ini memiliki ilmu yang lebih luas. Apa tujuannya? Orang yang tidak memiliki ilmu dan iman yang benar terbawa. Karena gak mungkin manusia langsung dengar kalimat iblis, gak mungkin. Tapi harus ada perwakilan-perwakilan, menteri-menteri, wizarah-wizarah, perwakilan-perwakilan yang akan menyampaikan perkataan-perkataan iblis. Di mana letaknya? Di lisan. Ini kata dia. Kata iblis, usahakan manusia mengucapkan kebatilan. Tapi kebatilan tadi pasti dihiasi dan diusahakan supaya terlihat indah. Terlihat benar, terlihat baik, terlihat dia seolah-olah bijak. Padahal bukan bijak, padahal menyesatkan manusia. Wasani, yang kedua, itu yang pertama, mengusahakan manusia akan mengucapkan kebatilan. Padahal kebatilan ini bisa lebih jelek daripada yang lain. Yang kedua, as-sukutu anil haq. Kalau enggak nyuruh bicara, suruh diam. Diam, udah enggak usah bicara. Tapi diam dari apa? Anil haq. Diam dari kebenaran. Fa in sakit anil haq akhun lakum akhras. Kalau ada orang yang diam dari kebenaran, dia tahu yang benar, dia tahu yang salah, dan dilihat depan matanya lalu dia diam, kata Ibnu Qayyim, maka itu pada hakikatnya setan mengatakan kepada inna akhun lakum akhras, itu adalah saudara kalian yang bisu. Kama annal awal akhun natik, sebagaimana kelompok yang pertama itu saudara kalian yang berbicara. Sekarang yang kedua ini, orang yang diam dari kebenaran adalah akhun akhras, saudara kalian yang bisu. Warubba makanan akhuthani, bisa jadi saudara yang kedua ini, anfa akhwaikum lakum, lebih bermanfaat daripada yang pertama. Diamnya dia dari kebenaran dan tidak mau mengucapkan kebenaran sehingga dia terdiam, bisa jadi ini lebih membantu iblis dalam menyampaikan dan menyebarkan kesesatan daripada orang yang pertama. Ama sami'tum qawlun nasih. Bukankah kalian telah mendengar ucapan orang yang bernasihat atau ucapan orang bijak? Al-mutakallim bil batil syaitanun natiq. Wasakitu anil haqqi syaitanul akhras. Kata syaitan atau kata orang-orang bijak, orang yang berbicara tentang kebatilan, orang berbicara tentang kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Wasakit anil haq, orang yang terdiam dan membiarkan, atau orang yang diam dari hak, dari kebenaran, syaitanu akhros, dia adalah syaitan yang bisu. Jadi terkadang, dihiasi oleh syaitan, jangan ucapkan kebenaran. Jangan ucapkan kebenaran, ditahan, ditakut-takuti, diberikan intimidasi dalam pikirannya. Kalau engkau mengucapkan kebenaran, sehingga dia tidak mau mengucapkan kebenaran. Ketika dia tidak mengucapkan kebenaran, maka kebatilan menyebar. Apa dampaknya? Dampaknya orang yang membiarkan kemungkaran, turun laknat Allah. Lu'inalladzina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang bani Israel. Kenapa? Ala lisan Daud, karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran, fafa'alu, bahkan mereka melakukan kemungkaran. Bahkan Allah Rasulullah SAW mengatakan, atau banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Kaum muslimin, orang Islam itu harus mengingkari kemungkaran. Diamnya ketika ada kemungkaran itu bukan diam yang bijak, tapi diam yang salah. Jadi kalau ada orang bilang ketika kita menasihati orang melakukan kemungkaran lalu kita dikatakan mengikut campur urusan orang, tidak. Bukan termasuk mencampuri urusan orang, tapi ad-dinu nasiha. Agama ini nasihat. Kalau Allah turunkan bala, bukan kau sendiri yang kena. Kalau Allah turunkan zilzal, gempa bumi, naudzubillah, umpamanya Allah turunkan gempa bumi di Kalibata ini, bukan hanya yang paling bawah yang kena, semua kena. Apa sebabnya Allah berikan itu? Kemaksiatan, kemungkaran tidak diingkari. Allah musta'an. Maka dikatakan di sini, wa masami'tum qaulun asnam faribatu ribatu ala hadats sagar an ayatakallam bihaqqin aw yumsiku 'anil batil. Maka jagalah, perhatikan pos lisanmu. Usahakan lisanmu selalu mengucapkan kebaikan dan usahakan lisanmu agar mencegah perkataan-perkataan yang batil. Wa zayyanu lahum takallam bil batil bi kulli tariq. Tapi syaitan akan berusaha menghias-hiasi bagi manusia agar dia mengucapkan kebatilan dengan segala cara. Dihias-hiasi kebatilan itu menjadi benar. Seolah-olah dia harus mengucapkannya, seolah-olah dia harus mengungkapkannya, padahal itu hiasan syaitan. Wa khawifu min takallumi bil haqqi bi kulli tariqin. Dan takut-takutilah manusia, kata syaitan kepada pasukannya, dan takut-takutilah manusia untuk mengucapkan kebenaran dengan segala cara. Ditakut-takuti, dibikin cemas, dibikin hirau, atau dikatakan dengan segala cara, akhirnya manusia tidak mengingkari kemungkaran. I'lamu bani bunai, ya bani, anna thaghar lisan huwa alladhi ahlaka minhu bani adam wa akabbahum minhu ala manakhirihim fin nar. Fakam li min qatilin wa asirin wa jarihun akhadathu min hadha thaghar. Ketahuilah wahai bani, wahai manusia, sesungguhnya lisan ini, inilah yang merusak dan inilah yang menghancurkan bani Adam. Berapa banyak manusia yang masuk ke dalam neraka, dicampakkan wajahnya ke dalam neraka disebabkan lisan-lisan mereka. Maka berapa banyak pula orang yang menjadi belenggu syaitan, bahkan menjadi tawanan-tawanan musuhnya dikarenakan lidahnya, dikarenakan ucapannya. Berapa banyak orang saling bermusuhan dikarenakan lisannya. Berapa banyak orang saling membunuh dikarenakan lisannya. Berapa banyak orang tertawan dari kebaikan dan tidak bisa melakukannya dikarenakan lisannya. Wa usikum biwasiyatil fahfadhuha. Maka aku wasiatkan kepada kalian, kata dia, jagalah wasiat ini. Yantik ahadukum ala lisani akhi minal insi bil kalimati yakunu akhiru ala lisani sami' fayantik bi istihsaniha wa ta'dhimuha wa ta'ajjub minha yatlub min akhihi i'adatiha faqawwinu a'wanan ala al-insan bi kulli tariqin wa dakhalu alayhi min kulli babin wa qa'adu lahum kullu marsadin wa amma sami'ta وقسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لقودن لهم صراطك المستقيم. Allah musta'an. Ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti pada Isya, wasiat iblis kepada pasukannya agar dia mengganggu manusia dan mengucapkan dalam lisannya kerusakan yang mengantarkan dia pada kekufuran dan mengantarkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Masih di sini tentang perkataan iblis yang mewasiatkan kepada pasukan-pasukannya. Berkata Ibnu Qayyim dan berkata iblis, wa usikum biwasiyatin fahfadhuha fahfadhunaha. Wa usikum biwasiyatin fahfadhuha. Yantik ahadukum ala lisani akhihi minal insi bikalimah wa yakunul akhar ala lisanis sami' fayantik bi istihsaniha wa ta'zimiha wa ta'ajjub minha wa yatlub min akhi 'adatuha wa akunu 'awanan ala al-insani bi kulli tariqin wa adkhulu 'alayhim min kulli bab wa qa'adu lahum kullu marsad wa amma sami'tum qasami alladhi aqsamtu bihi li rabbihim haythu qultu fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian iblis berkata kepada pasukannya, usikum, aku wasiatkan kepada kalian dengan sebuah wasiat, dan jagalah wasiat ini. Apa wasiat iblis kepada pasukannya? Kata dia, usahakan liantik ahadukum ala lisani akhi, salah seorang dari kalian wahai iblis, usahakan dia berbicara, mengucapkan ucapan dengan lisan saudaranya dari kelompok manusia dengan sebuah kalimat. Wal akhar ala lisani sami, yang lain seolah-olah mendengar. Jadi iblis mewasiatkan kepada pasukannya, berusahalah engkau merayu manusia agar berbicara sebuah ucapan yang ucapan itu mewakili keinginan iblis. Fayakunu akhor, dan sebagian lagi seolah-olah mendengar ucapan tadi. Lalu fayantiqu bihtisaniha wa ta'zimha wa ta'ajjub minha, maka dia mengucapkan ucapan yang tadi, kebatilan tadi, dengan dianggap baik, dianggap besar, dianggap agung, sehingga dia kagum dengan ucapan-ucapan tadi. Lalu salah satu yang mendengar meminta kepada saudaranya tadi untuk mengulang ucapan. Fakunu, maka jadilah kalian a'wanan alal insan, selalu menjadikan manusia itu sebagai penolong-penolong untuk menyebarkan kebatilan bi kulli tariqin, dengan segala cara. Wadkhulu alaihim min kulli bab, masuklah kepada manusia dari segala pintu agar mereka mau mengucapkan kebatilan dan penolong-penolong iblis dalam kebatilan. Waqudu lahum kullu marsadin, halangi mereka dari segala arah. Bukankah kalian telah mendengar sumpahku yang aku bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini perkataan iblis kepada pasukannya. Karena iblis pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ini, ya, ayat ke-16 dan 17, iblis mengatakan, Allah berfirman menggambarkan tentang iblis, fabima aghwaytani, dikarenakan engkau telah membiarkan aku tersesat, la uqadanna lahum siratakal mustaqim, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu siratal mustaqim. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kemudian kata iblis, aku akan datangi manusia dari hadapan mereka, di belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu, engkau tidak akan mendapati aktsaruhum, kebanyakan manusia bersyukur. Di sini ayat, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Bahkan dia akan mendatangi manusia dari segala arah. Dari depannya, dari belakangnya, dari kirinya, dari kanannya. Agar apa? La tajidu, engkau tidak dapatkan mereka ya Allah. Siapa yang tidak didapatkan? Engkau tidak mendapatkan kebanyakan manusia menjadi orang bersyukur. Iblis berusaha agar manusia kufur kepada Allah. Dengan cara mereka masuk dari segala arah, termasuk salah satu masuk dari arah lisan. Wa am au ma tarani qad qa'adtu li ibnu adam bi turuqi kulliha wa la yafutuni min turuqi illa qa'adtu lahu bi tariqil ghairih. Bukankah kalian telah melihat aku menghalangi bani Adam dengan segala cara, dan tidak ada satu cara pun kebaikan kecuali aku telah tutup agar dia jangan melakukan kebaikan itu. Hatta usibu minhu hajati au ba'duha, sampai aku mendapatkan keinginanku dari manusia atau sebagian daripada keinginanku. Maka itu baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian, memperingatkan kita agar kita hati-hati dari iblis. Rasulullah mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad qa'adal ibnu adam bituruqihi kullah, Syaitan telah menghalangi Bani Adam dari segala jenis dan dari segala jalan kebaikan. Wa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Terkadang dia menghalangi manusia untuk masuk Islam. Faqala ataslam wa tazar dinaka dina abaika. Apakah iblis mengatakan ketika orang ingin masuk Islam, iblis membisikkan, apakah engkau ingin masuk Islam kemudian engkau meninggalkan agama bapakmu dan agama nenek moyangmu? Wa khalafa wa aslam. Jika manusia tadi tetap menyelisih iblis dan dia masuk Islam, maka iblis akan menghalangi dia dari pintu hijrah. Faqala, udah masuk Islam ini sekarang, tadi dihalang-halangi Islam, begitu masuk Islam belum juga dia selesai, dihalangi dari pintu hijrah. Iblis mengatakan kepada dia, atuhajir wa tadar ardaka wa sama'ak. Apakah engkau ingin hijrah lalu engkau meninggalkan desamu, meninggalkan kotamu, dan engkau meninggalkan langitmu, daerahmu? Faqala fa fahajar. Kemudian orang ini berhijrah dan meninggalkan iblis. Faqa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian iblis menghalangi dia dari jalan jihad. Faqala atujahidu fataqtulu fa yuqassimu malak wa tunkihu zawjat. Iblis mengatakan, apakah engkau ingin berjihad? Engkau nanti mati, hartamu nanti direbut orang, istrimu akan dinikahi orang. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah SAW ingin mengabarkan bahwa setiap pintu kebaikan pasti ada iblis yang menghalangi kita. Apa saja? Sudah terlewati satu pintu, pasti ada pintu lain. Sudah terlewati pintu lain, ada pintu yang lain. Yang dia berusaha menghalangi kita dari kebaikan. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW Islam. Belum masuk Islam, ditakut-takutin iblis. Kalau kamu masuk Islam, nanti kau tinggalkan agama nenek moyang. Dilawan iblis, tetap masuk Islam. Kemudian dihalangi dari hijrah. Seperti itu juga manusia sekarang. Banyak pintu-pintu yang dihalangi oleh iblis sehingga orang tidak bisa melakukan amal soleh. Contoh, ketika seorang dihalangi, ini yang paling pertama, dihalangi dari menuntut ilmu. Udah Islam, Masya Allah. Saya iblis datang kepada dia, udahlah, gak usah belajar. Jadi Islam tuh biasa-biasa aja. Jangan berlebih-lebihan. Jadi dianggap orang yang memegang Islam dengan benar, yang cinta kepada Al-Quran dan Hadis, berusaha mempraktekkan Quran dan Hadis dalam dirinya, dianggap orang gak biasa. Dianggap orang berlebih-lebihan dalam agama. Kalau dia bisa melawannya, enggak, itu sunnah. Enggak, itu yang benar. Dilawan bisikan iblis tadi, berarti lewat satu jeratan. Tapi jeratan belum habis. Berarti dia mulai sadar, lewat, enggak, saya harus belajar. Saya harus menuntut ilmu agama. Enggak boleh dalam agama itu hanya mencukupi dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Harus saya memperdalam ilmu agama saya, karena saya wajib belajar. Terlewati satu rintangan. Begitu dia udah mulai sadar bahwa harus belajar, iblis masih masuk lagi. Udahlah, jangan kamu pergi sekarang. Sekarang masih banyak kesibukan. Nanti aja perginya kalau waktu luang. Kalau waktu luang baru pergi. Kalau sekarang kamu masih sibuk, masih banyak ini itu. Kalau dia ikuti, selesai. Cuman masuk dua rintangan, gugur. Tapi kalau ada orang juga melewati, enggak. Saya harus belajar. Saya harus hadir. Hadir dia pergi. Begitu dia pergi dalam perjalanan, Masya Allah, iblis ganggu dia lagi supaya enggak bisa hadir majelis taklim. Dibikin apa? Enggak dapat kendaraan. Seandainya dapat kendaraan, dimacetkan. Diusahakan supaya manusia enggak bisa majelis taklim. Dia berusaha tetap pergi saya. Apapun caranya saya harus pergi. Pergi sampai ke majelis taklim. Udah berapa jerat iblis yang lewati? 3. Sampai majelis taklim belum selesai. Apa katanya? Ditiupkan angin-angin yang sepoi-sepoi. Di majelis taklim mulai, udah duduk ini. Udah dengar, udah mau niat, ternyata biar enggak masuk ilmu dibikin jadi enggak perhatian. Ditidurkan. Ya. Dijadikan dia enggak masuk ilmu kepada dia. Kalau seandainya dia enggak tidur, dia apa kan? Dimasukkan bisikan-bisikan yang meragukan agama dia. Dan ini rintangan-rintangan ini terus ada. Sampai kapan? Sampai peperangan ini selesai. Ini yang kita katakan, peperangan tidak akan pernah selesai. Kapan peperangan selesai? Sampai kita bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka orang dalam gangguan iblis itu bertingkat-tingkat. Orang gangguan iblis itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang paling rendah, diganggu iblis udah enggak usah salat, udah enggak salat dia. Gangguan kedua, orang enggak, saya mau tetap salat. Diganggu iblis udah enggak usah jamaah. Sama aja di rumah sama di masjid. Dia kata enggak, saya harus salat. Begitu dia harus salat, udah kalah nih iblis. Dimasukkan lagi, udah kalau kamu sholat jamaah, kamu ria, sholat di rumah saja. Kamu sholat di rumah, gak ada yang tahu, pahala kamu besar. Padahal kamu jalan ke masjid, banyak yang lihat, nanti ria, akhirnya pahala kamu gak ada. Apa diusahakan? Diusahakan supaya amal soleh kita ini terus berkurang. Akhirnya ada orang yang terperangkap, ya sudahlah, daripada saya mengamalkan nanti ria, saya gak mau ngamalkan. Daripada saya nanti ke masjid jadi riya, ya mendingan saya sholat di rumah. Ya subhanallah. Daripada saya sedekah depan orang nanti saya riya, lebih baik saya gak usah sedekah. Padahal hakikatnya dia telah masuk perangkap iblis meninggalkan amal. Maka segala cara, kata Ibnu Qayyim di sini, segala cara akan diusahakan iblis agar kita amal. Contoh kata dia. Fahakada, faq'adu lahum bikuli tariqul khair. Seperti itulah, halangi dia dari segala pintu kebaikan. Faida arada ahaduhum an yatasaddaq. Jika salah seorang mereka ingin bersedekah, faqadu, halangi mereka. Dengan apa caranya? Ala tariqis sadaqah. Dengan cara sedekah mereka, qulu, bisikan kepada mereka. Di dalam jiwa mereka, atakhrujul mal fatabqa mithlu hadzal sa'il. Apakah engkau ingin mengeluarkan hartamu, nanti kamu miskin seperti yang minta ini. Wa tasiru bimanzilati anta wa wasawa, nanti kamu bisa miskin seperti dia, ditakut-takutin. Jangan sedekah, jangan keluarkan, mendingan kamu tabung, nanti kapan-kapan kamu butuh. Kalau kamu keluarkan sekarang, nanti kalau kamu butuh, kamu dapat dari mana? Sudah, simpan saja, enggak usah kasih orang. Masuk. Itu kalau sedekah. Wa amma sami'tum ma alqaitu 'ala lisani ar-rajul sa'ala akhar an yataddaq 'alayhi. Faqala hiya amwaluna in a'tainakumuha sirna mithlakum. Sampai sebagian mereka begitu meyakini dan mendengarkan perkataan iblis tadi, sehingga salah seorang mereka ada yang datang kepada mereka untuk minta-minta. Mereka mengatakan, ini harta kami. Kalau kami kasih ke kamu harta kami, nanti kami seperti kalian, akan miskin seperti kalian. Itu dari bab sedekah. Kata iblis lagi, waq'udu lahu bitariqil hajj. Halangi dia untuk melakukan haji. Faqulu, katakan kepada dia, tariqu mukhawifa masyakkah. Katakan kepada dia, kalau engkau pergi haji, itu berat, itu susah, itu mahal, kamu enggak mampu. Yata'arrad salikuha litalaful nafsul mal. Kalau kamu pergi nanti kamu bisa sakit, bisa mati, bisa ini, bisa takut-takuti. Wa kada, seperti itulah. Faq'adu 'ala sa'iri turqil khair wa bitanfiri 'anha. Bahkan dia selalu menghalang-halangi dari segala pintu kebaikan agar kita tidak melakukan kebaikan. Wa dzakara su'ubatihi, dia selalu menghantui dengan kesulitan, kesusahan, wa afatihi, tsumma qudu lahum ala tariqil ma'asi. Kemudian jika telah berhasil dia menghalangi manusia untuk melakukan amal saleh, dia akan berusaha agar manusia melakukan kemaksiatan. Fa hasanuha, dia indah-indahkan kemaksiatan. Wa ayyan bani Adam, di dalam mata manusia. Sehingga wa zayyanuha, dihiasi kemaksiatan tadi, fi qulubihim, di hati mereka menjadi indah. Subhanallah, betapa banyak manusia kemaksiatan itu indah di hati dia, banyak sekali. Tapi ketika taat, ketika baik, ketika jujur, ketika benar, tidak terasa indah bagi dia. Wazayyanuha, banyak. Begitu tidak halal, hubungan tidak halal, mesranya luar biasa, senangnya luar biasa. Begitu sudah akad, ternyata 3 bulan selesai. Kenapa? Zayyanuha, iblis menghiasi-hiasi untuk dia. Kalau untuk yang tidak halal, dia bisa baik, dia bisa mesra, dia bisa lembut. Tapi untuk yang halal, dia benci, dia kasar, dia kaku. Siapa yang menghiasi? Iblis. Wa zayyanuha, kata dia, dihiasinya lebih mencintai kemaksiatan. Fi qulubihim faj'alu aktsaru a'wanikum 'ala dzalika nisa. Bahkan iblis mengatakan kepada pasukannya, jadikanlah penolong-penolong kalian untuk menyesatkan manusia tadi, gunakan perempuan untuk menyesatkan manusia. Jadi ternyata Iblis tahu salah satu alat yang bisa digunakan untuk menggoda laki-laki, dia gunakan wanita. Maka jangan heran di setiap lini mereka masukkan perempuan. Di mana saja mereka masukkan perempuan. Jualan-jualan apa? Jualannya cuma jualan, contohnya jualannya cuma jualan flash disk. Tapi kenapa yang megang perempuan, bajunya terbuka, dandannya molek, kenapa? Apa hubungannya flash disk dengan perempuan? Pintu syaitan. Kata di sini, bahkan ij'alu aktsaru a'wanikum, jadikanlah yang paling banyak menolong kalian wahai iblis untuk menyesatkan manusia an-nisa, perempuan. Maka itu Islam menjadikan perempuan itu harus orang yang terjaga. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza kharajatil mar'ah istashrafa syaitan." Jika perempuan keluar rumah, istashrafaha, syaitan menghias-hiasinya. Menjadikan dia indah. Menjadikan dia luar biasa. Sampai manusia terganggu. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal." Tidak kutinggalkan sebuah ujian yang paling merusak laki-laki, kecuali aku tinggalkan fitnah wanita. Betapa banyak orang soleh, sabar dengan puasa dan lapar, tapi ternyata tidak sabar dengan syahwat wanita. Betapa banyak orang bisa meninggalkan harta yang haram, tapi ternyata tidak bisa meninggalkan syahwat yang haram. Karena ini fitnah, bahkan ini fitnah yang pertama kali merusak Bani Israel. Kenapa Bani Israel merusak? Kenapa Bani Israel merusak agama mereka? Merubah agama mereka, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ternyata dikarenakan tergoda oleh wanita. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ujian yang pertama kali Allah turunkan kepada Bani Israel adalah ujian wanita. Allah berikan mereka wanita-wanita yang cantik. Allah berikan mereka wanita-wanita yang luar biasa. Tapi karena wanita, akhirnya mereka merubah agama mereka. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya halal menjadi haram. Yang tadi tidak boleh mereka rubah menjadi boleh. Untuk apa? Melampiaskan syahwat mereka. Kata Ibnu Qayyim di sini, Iblis mengatakan pada pasukannya, "Ij'alu aktsara a'wanikum 'ala dzalika nisa." Jadikanlah yang paling banyak menolong kalian untuk mencapai tujuan ini, menyesatkan manusia, jadikanlah wanita sebagai alatnya. Famin abwabihinna fadkhulu alaihim. Dari pintu wanita lah, dari pintu perempuan lah kalian masuk kepada manusia-manusia itu. Fani'mal aun hunna lakum. Itu adalah sebaik-baiknya penolong untuk kalian. Siapa yang bilang ini? Iblis. Kepada siapa? Pasukannya. Tsumma ilzamu thughrul yadain. Kemudian dia berbicara tentang jaga pos tangan dan jaga pos kaki. Kedua tangan dan kedua kaki. Kesimpulannya, di sini Ibnu Qayyim sedang menceritakan bahwa jurus-jurus syaitan agar menjerat manusia dalam dosa. Termasuk salah satu jurus syaitan adalah membiarkan manusia, memaksa manusia atau menggoda manusia, merayu manusia untuk mengucapkan sesuatu yang dianggapnya ringan padahal besar di sisi Allah. Dia akan berusaha menutup segala pintu kebaikan agar manusia tidak melakukan kebaikan. Dengan bisikan-bisikannya, dikhawatirkan, ditakutkan, dicemaskan. Sampai sebagian orang mengatakan, kalau tidak riba bagaimana mau hidup? Subhanallah. Kalau tidak riba bagaimana bisa punya? Subhanallah. Ini kalimat-kalimat yukhawifu bihillah, ayukhawifu bih syaitanu ibadallah. Ini kalimat-kalimat yang ditakut-takuti kepada hati hamba-hamba Allah. Bahkan di sini dikatakan, kita katakan tadi, dan hati-hati termasuk jerat yang terbesar adalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Allah musta'an. Kalau kalau laki-laki fitnah terbesarnya wanita. Kalau wanita fitnah terbesarnya apa? Hah? Harta. Wanita senang dengan yang indah. Wanita senang dengan solekan. Wanita senang dengan perhiasan. Wanita senang dengan itu. Maka itu, laki-laki pada hakikatnya tidak terlalu mencintai yang keindahan seperti itu. Kemewahan tidak. Tapi laki-laki mencari itu, itu adalah salah satu cara dia untuk menjerat wanita. Kenapa dia mau? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia ngambil harta yang haram? Bukan untuk dia. Untuk siapa? Untuk wanita. Maka fitnah yang terbesar bagi wanita termasuk salah satunya apa? Harta. Harta termasuk fitnah terbesar bagi wanita. Karena wanita, sebagian mereka menginginkan ini. Allah musta'an. Allah musta'an, ini yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Adapun kebenaran dari Allah dan kekurangan dari saya, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.